Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali. Itu kita masih pada pembatal yang kesembilan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu yang meyakini bolehnya untuk keluar dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah diperbolehkannya Khadir untuk keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, dan sudah dibantah oleh beliau bahwasanya Khadir ini adalah bukan termasuk dari Bani Israel, sementara Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini khusus untuk Bani Israel, tidak untuk seluruh manusia. Sehingga Khadir mengamalkan amalan dengan syariatnya sendiri, dan Nabi Musa alaihi salam juga beramal dengan syariatnya sendiri yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang berikutnya, yaitu kaidah yang ataukah pembatal yang kesembilan ini disebutkannya oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, adalah untuk membantah orang-orang sufiyah, itu orang-orang sufi, di mana mereka memiliki keyakinan bahwasanya jika mereka sudah sampai kepada tingkatan ma'rifah, sudah sampai tingkatan tertentu, mereka tidak butuh lagi untuk mengikut kepada Rasul, mengikut kepada para Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka sudah sampai kepada Allah, sehingga mereka menimba, mengambil ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak butuh untuk mengambil ilmu kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka menyatakan tentang para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu wa yakulun, dan mereka menyatakan, innar rusula innama huwa lil awwal. Sesungguhnya para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini hanya untuk orang-orang awam saja, sementara mereka adalah sudah khawas, itu orang-orang yang khusus. Karena sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak butuh lagi untuk mengikut kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal khawasu fala yahtajuna ilar rusuli. Adapun orang-orang khusus menurut mereka, yang sudah sampai tingkatan ma'rifah, maka mereka tidak butuh lagi kepada para Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengambil ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahum ya'rifuna Allah, wa yasiluna ila Allah, wa ya'khuduna anillahi mubasharatan. Karena mereka sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah sampai tingkatan ma'rifah. Dan mereka sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengambil ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melalui perantara lagi. Kalau Rasul, masih ada perantaranya. Itu Malaikat Jibril yang membawakan wahyu kepada para Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka menganggap mereka sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu itu langsung diambil dari sumbernya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini subhatnya orang-orang sufiyah. Itu subhat yang menyesatkan. Subhat yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka menganggap tidak butuh lagi untuk mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, hada ma'alaihi hulatus sufiyah. Inilah yang merupakan perkara yang diyakini, yang dijalani oleh orang-orang hulatus sufiyah. Orang-orang sufi yang ekstrim, mereka memiliki keyakinan yang semacam ini. Menunjukkan orang-orang sufi juga bertingkat-tingkat, ada yang masih awam, ada yang sudah sampai ma'rifah, hakikat dan juga yang lainnya. Orang-orang khusus istilah mereka. Kemudian kata beliau, annahum yasiluna ila halatin yastaghnuna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bahwasanya mereka sudah sampai kepada ila halatin, kepada suatu kondisi, itu kondisi ma'rifah maksudnya, sudah sampai tingkatan ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang yastaghnuna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak butuh lagi untuk mengikut kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhrujuna an syari'atihi, dan mereka keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi beramal dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memiliki ilmu tersendiri, sebagaimana Khadir memiliki ilmu tersendiri yang berbeda dengan Nabi Musa alaihi salam. Walidzalika kata beliau, oleh karena itulah, la yusalluna wa la yasumuna wa la yahujjun wa la ya'maluna bima jaa bihi ar-rasul. Oleh karena itulah mereka orang-orang sufiyah yang sudah sampai tingkatan semacam ini, mereka la yusallun, tidak lagi salat, tidak lagi melakukan ibadah puasa, tidak juga melakukan haji ke Baitullah, wa la ya'maluna bima jaa bihi ar-rasul, dan juga tidak mengamalkan amalan-amalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi beramal dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah memiliki syariat tersendiri yang mereka ambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum khawasun, dikarenakan mereka adalah orang-orang khusus. Yaquluna ma nahnu bihajatin ila ar-rasul. Mereka menyatakan kami tidak butuh lagi untuk mengikuti rasul, untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Kesesatan yang ada pada orang-orang sufiyah yang menganggap bolehnya keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu wasalna ila Allah, kami sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan orang-orang sufiyah, dan sebagainya sudah kita sampaikan di antara ucapan-ucapan yang lainnya pada pertemuan yang sebelumnya. Nas'alullah al-afiyata, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Hadza qasdu as-syaikhi min dzikri hadhihi al-mas'alati. Inilah tujuan dari syaikh, inilah maksud dari asy-syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dari menyebutkan permasalahan ini, pembatal yang ke-9 yang disebutkan oleh beliau. Tujuannya adalah membantah mereka orang-orang sufiyah yang berkeyakinan kalau sudah sampai tingkatan tertentu, sampai tingkatan ma'rifah, maka sudah tidak lagi butuh untuk mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah dianggap sebagai orang-orang khusus. Hada raddun ala sufiyyati alladhina yaz'umuna annahum yasi'uhum al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan bantahan kata beliau kepada orang-orang sufiyah yang mana mereka meyakini bahwasanya mereka diperbolehkan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahum laisu bihajatin ilaihi, karena mereka sudah tidak butuh lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu langsung dari sumbernya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembatal yang ke-9 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk kepada pembatal yang ke-10, yaitu pembatal yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di sarahnya, itu sarah kitabnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap Nawaqidul Islam, beliau menambahkan pembahasan yang lain itu terkait dengan pembatal yang ke-9 ini. Selain mencakup orang-orang sufiyah, itu pembatal yang ke-9 ini mencakup orang-orang sufiyah, dikatakan oleh beliau pada sarahnya, wa hadzan naqidu yasmalu al-ilmaniyin. Pembatal yang ke-9 ini juga mencakup orang-orang ilmaniyin, orang ilmaniin, yaitu dijelaskan oleh beliau, alladzina yaquluna bi fasli ad-din 'anid daulah. Itu orang-orang yang berpendapat bahwasanya itu yang membedakan, memisahkan, berusaha untuk memisahkan agama dari suatu negeri. Itu agama tidak ada kaitannya dengan sebuah negara, sebuah pemerintahan. Ini menurut mereka. Wa anna ad-dina wal ibadat fil masajid. Dan bahwasanya ad-din itu agama, itu tempatnya di masjid. Ibadah-ibadah itu tempatnya di masjid. Wa ammal muamalat wa ahkamaha wa ahkama siyasiyati atau siyasati fahada la tadkhulu fi dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun permasalahan muamalat menurut mereka dan juga hukum-hukum yang terkait dengan muamalah dan hukum-hukum siyasah, itu hukum-hukum siyasah politik, maka menurut mereka fahada la tadkhulu fi dinir rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tidak masuk pada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang berusaha memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Itu pemerintah tidak ada kaitannya dengan agama, agama juga tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Itu agama, ibadah-ibadah tempatnya di masjid, sementara urusan-urusan politik, muamalah dan juga hukum-hukumnya ini adalah tidak masuk dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka meyakini ada sebagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian perkara itu tidak termasuk dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal agama ini adalah merupakan agama yang sempurna. Seluruh perkara sudah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annannasa humul ladina yatahakkamuna fiha. Mereka menyatakan bahwasanya manusialah yang yatahakkamuna fiha, yang menghukumi, yang menentukan permasalahan siyasiyah tadi, itu permasalahan politik, muamalah dan juga yang lainnya. Adapun masalah ibadah itu tempatnya di masjid. Ini memang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza qaulul ilmaniyin. Ini adalah pendapatnya orang-orang ilmaniyin. Maka pembatal yang kesembilan ini mencakup mereka, al-ilmaniyin. Wa yaqulun, mereka menyatakan ad-dinu lillah wal watanu lil jami'. Agama ini memang miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, sementara negeri ini adalah miliknya semua. Semua memiliki, miliknya rakyat semuanya. Sehingga yang menentukan hukum dan juga yang lainnya masalah politik adalah rakyat. Tidak bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini, wa hum yalhaquna bi rukabi ghulati sufiyah. Maka mereka mengikuti, itu menunggang ghulatu sufiyah, itu orang-orang sufiyah yang ekstrim. Alladzina yaquluna inna ahadan yasihu al-khuruju an syariati Muhammadin. Di mana orang-orang sufiyah meyakini, menyatakan bahwasanya seseorang boleh untuk keluar, diberikan kelonggaran untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka, kata beliau, wa haula'il ilmaniyun, sementara mereka al-ilmaniyun yaquluna innahu yasi'u al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi siyasati wal muamalat. Sementara mereka al-ilmaniyun, mereka menyatakan bahwasanya boleh untuk keluar, ada kelonggaran untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah as-siyasah wal muamalat, dalam masalah politik dan juga muamalah, hubungan interaksi, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ini boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semakna dengan orang-orang sufiyah, boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmaniyin ini mengambil beberapa bagian saja. Boleh untuk keluar yaitu dalam masalah siyasah wal muamalah. Ini tidak termasuk dalam bagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang dicakup oleh pembatal yang kesembilan yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan selanjutnya, wa kadzalika ulama'ul kalam, demikian pula ulama'ul kalam wal mantik, ahli kalam dan juga ahli mantik, ahli debat dan juga yang lainnya, lahum nasibun min hada, mereka juga memiliki bagian dari yang demikian. Itu ada keyakinan pada ulama ahli kalam bolehnya untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata beliau, wa humul ladzina yukhrijunal aqaida an adillatil kitabi wasunnati. Yaitu mereka ulamaul kalam wal mantik yang memang mereka mengeluarkan permasalahan-permasalahan akidah dari dalil-dalil Alkitab dan juga As-Sunnah. Tidak mau berdalil dengan Alkitab dan juga As-Sunnah dalam permasalahan-permasalahan akidah. Ini ahlul kalam. Karena mereka mengedepankan akal-akal mereka, sehingga permasalahan-permasalahan akidah juga dibangun di atas akal-akal mereka, bukan bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga mereka mengeluarkan permasalahan-permasalahan akidah dari dalil-dalil Al-Kitab dan juga As-Sunnah. Mereka menyatakan, kata beliau, wa yaqulun, mereka menyatakan, inna adillatal kitabi was-sunnati sam'iyyatun tufidudz dhann. Sesungguhnya dalil-dalil yang ada dalam Al-Kitab dan juga As-Sunnah itu adalah merupakan dalil sam'iyyah. Dalil sam'iyyah yang hanya memberikan faidah dhann. Faidah dhann, tidak sampai tingkatan yakin, cuma dhann saja. Itu. Hanya sampai tingkatan dhann, tidak sampai tingkatan yakin. Ammal adillatul aqliyah, adapun dalil-dalil secara akal menurut mereka, fahiya yakiniyah tufidul yakin. Sementara dalil-dalil yang bersumber dari akal itu adalah merupakan dalil yang yakiniyah, itu dalil yang meyakinkan, yang bisa memberikan faidah al-yakin. Sehingga mereka mengambil dalil-dalil tersebut bukan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena anggapan mereka, menurut keyakinan mereka, dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah hanya berfaedah memberikan dhon saja, tidak sampai tingkatan yakin. Sementara kalau akal, ini bisa sampai tingkatan yakin menurut mereka. Sementara kata beliau, kata mereka, wal aqaidu la yustadallu alaiha bi adillatil kitabi wa sunnati li annaha adillatun dhanniyah. Sementara permasalahan-permasalahan akidah itu tidak diambil dalilnya dari Alkitab dan juga As-Sunnah, dikarenakan Alkitab dan juga As-Sunnah itu adalah merupakan dalil-dalil yang sifatnya dhanniyah, itu yang memberikan faidah dhann saja, tidak sampai tingkatan yakin. Karena yang namanya permasalahan akidah itu harus dibangun di atas sesuatu yang meyakinkan menurut mereka. Sementara yang meyakinkan adalah akal-akal mereka, bukan Alkitab, bukan pula As-Sunnah. Ini ucapannya ahlul kalam dan juga amantik. Wa amma adillatu ilmil kalami wal mantiki fahya adillatun yakiniyah indahum. Sementara dalil ilmu kalam yang bersumber dari akal-akal mereka adalah merupakan dalil-dalil yang yakiniyah, yang bisa memberikan faidah yakin bagi orang yang meyakininya menurut mereka ahlul kalam. Walidzalika tajidu anna aqaidahum mabniyatun ala ilmil kalami wal jidali wa ilmil mantiki wa la yastadilluna bi ayatin wala haditsin anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah engkau akan mendapati akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinan ahli kalam dan juga ahli mantik itu dibangun di atas ilmu kalam, ilmu jidal dan juga ilmu mantik, ilmu debat. Tidak dibangun dengan menggunakan ayat ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keyakinannya tadi, Alkitab dan juga As-Sunnah sifatnya hanya dhanniyah, sementara akal menurut mereka sifatnya adalah yakiniyah. Sehingga kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala menyatakan di sini, fahadha khurujun an syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang semacam ini juga merupakan keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahammi syai'in wa huwal aqidah, pada perkara yang sangat penting padahal, kata beliau, wa huwal aqidah, yaitu permasalahan akidah. Meyakini bahwasanya akidah ini boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh bersumber dari akal-akal mereka, tidak mau mengambil dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang ada pada mereka. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang berikutnya kata beliau, wa yadkhulu fi hadzan nakidhi aidan, dan masuk pada pembatal ini juga, itu pembatal yang kesembilan, adalah alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang menyatakan inna syari'ata innama hiya lizzamanil madi awil waqtil hadiri afan lizzamanil madi. Masuk pada pembatal yang kesembilan ini juga, selain apa yang sudah disebutkan, yaitu ahlul kalam, demikian pula ilmaniyun, kata beliau, yaitu orang-orang yang menyatakan inna syari'ata innama hiya lizzamanil madi, bahwasanya syariat ini hanya berlaku untuk waktu yang telah berlalu, itu pada zaman dahulu. Ammal waqtul hadir, adapun waktu sekarang ini, zaman sekarang ini, fala tasluhu lahu syari'ah, maka syariat ini sudah tidak relevan lagi menurut mereka, sudah tidak pas, sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Li'annaha hadatsat muamalat wajaddat umurun la tatanawaluha asyari'atu, karena pada zaman sekarang ini, kata dia, ini sudah muncul berbagai macam muamalah, itu berbagai macam muamalah, permasalahan-permasalahan yang baru, wajaddat umurun, dan juga muncul perkara-perkara yang baru, yang la tatanawaluha asyari'ah, yang tidak dicakup oleh syariat. Syariat tidak mencakupnya, karena syariat turun pada zaman dahulu. Sementara perkara-perkara yang baru ini baru muncul setelah munculnya syariat yang ribuan tahun yang lalu. Ini kata mereka. Maka kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini menyatakan, "Wa hadza ma'nahu anna syari'ata qasiratun indahum wa laysat min hakimin hamid." Maka ini maknanya, ucapan mereka adalah bahwasanya syariat ini adalah qasirah. Syariat ini adalah merupakan syariat yang qasirah, yang kurang. Walaysat min hakimin hamid, yang datangnya bukan dari hakimin hamid, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim dan juga hamid. Yang maha hakim dan juga hamid. Bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut mereka, ucapan mereka maknanya adalah semacam ini. Menuduh bahwasanya syariat ini adalah syariat yang kurang, yang tidak mencakup seluruh perkara, yang tidak mencakup, tidak membahas perkara-perkara yang muncul, yang datang baru, yang berikutnya. Ini menurut mereka. Fala syakka fi kufri man yaqulu hadzal maqam, kata beliau, maka tidak ada keraguan tentang kafirnya orang yang menyatakan semacam ini. Orang yang menyatakan memiliki pendapat bahwasanya syariat itu hanya berlaku untuk waktu yang lalu, zaman terdahulu. Adapun zaman sekarang, maka syariat tidak cocok lagi, kata beliau, kata mereka. Kemudian kata beliau, wa hadza dakhilun fi man yaz'umu jawaz al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk pada golongan orang-orang yang menganggap, yang meyakini bolehnya untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan seperti tadi, bahwa syariat tidak lagi relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang ini, tidak cocok lagi pada zaman sekarang, ini masuk seperti keyakinan orang-orang yang meyakini bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini telitinya para ulama. Telitinya para ulama meneliti berbagai macam ucapan-ucapan yang sesat, kemudian dikelompokkan kepada satu kelompok. Itu ternyata masuk pada kelompok orang-orang yang menganggap bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul inna syari'ata la tantabiqu ala hadha az-zaman wa innama tantabiqu ala az-zaman alladhi mada. Dia menyatakan bahwasanya syariat tidak lagi bisa diterapkan untuk zaman sekarang ini, dan hanyalah syariat itu bisa diterapkan pada zaman yang terdahulu, itu zaman yang sudah berlalu. Jadi ucapan yang semacam ini, keyakinan yang semacam ini sama seperti keyakinan yang orang-orang sufiyah yang membolehkan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aktsara man yaqulu hadzal maqal. Betapa banyaknya, kata beliau, orang-orang yang menyatakan dengan ucapan seperti ini. Wal Imam Malik rahimahullah yaqul. Sementara Imam Malik rahimahullah, beliau justru menyatakan, la yasluhu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Kata beliau, kata Imam Malik rahimahullah, la yasluhu akhir hadhihi al-ummah, tidak akan menjadi baik akhir dari generasi umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah memperbaiki generasi yang pertama, generasi awal, kata beliau. Generasi yang belakangan ini tidak akan menjadi baik, kata beliau, kata Imam Malik rahimahullah, kecuali dengan perkara-perkara yang telah menjadikan baik pada generasi yang pertama, generasi yang dahulu. Sementara kita memahami, yang menjadikan generasi pertama ini baik, mendapatkan rekomendasi dari Allah dan juga Rasulnya, adalah Al-Kitab dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka menyatakan bahwasanya syariat itu hanya bisa diterapkan pasnya hanya pada zaman terdahulu. Adapun zaman sekarang sudah tidak cocok lagi. Walladhi aslaha awwalaha huwal kitab was sunnah. Padahal yang memperbaiki generasi yang pertama adalah Al-Kitab dan juga As-Sunnah. Fala yuslihu akhiraha illa Al-Kitab was-Sunnatu. Maka tidak ada yang akan memperbaiki generasi terakhir ini kecuali Al-Kitab dan juga sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyari'atul Islami salihatun likulli zamanin wa makanin ila an taqumas sa'ah. Maka syariat Islam, kata beliau, ini selalu cocok, selalu pas untuk setiap zaman dan juga setiap tempat sampai tegaknya hari kiamat yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mencakup orang-orang yang semacam ini. Itu orang-orang yang berpendapat seperti kita dengar tadi. Kemudian kata beliau yang berikutnya, wa kadzalika yadkhulu fi hadza, demikian pula masuk, termasuk dalam cakupan pembatal Islam yang kesembilan ini adalah, man ibtada'a bid'atan fid dini aw ahdatha hadatsan yadhunnu annahu khairun wa annahu taqarrubun ila Allah 'azza wa jalla. Yaitu orang-orang yang ibtada'a bid'atan, yang mengadakan suatu bid'ah, itu perkara-perkara yang baru dalam masalah agama, itu dalam masalah agama, dalam urusan-urusan agama, yang dia menyangka bahwasanya perkara yang diadakannya tersebut adalah khairun, lebih baik, lebih baik daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu taqarrubun ila Allah, dan bahwasanya perkara yang baru tersebut diyakini, dianggap bahwasanya itu merupakan taqarrub, bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga dicakup termasuk dalam pembatal-pembatal yang disebutkan oleh beliau, itu poin yang kesembilan ini. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza naw'un minal khuruji an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk dari bentuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liannahu lam yasahum ma sar'ahu Allah azza wa jalla. Karena tidak memberikan kelonggaran bagi mereka apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innama atau biziyadat. Hanyalah mereka mendatangkan tambahan-tambahan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka tercakup dalam pembatal yang kesembilan yang disebut oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa ma'na hada, makna dari ucapan mereka ini adalah, anna dina ghairu kamilin wa annahu bihajatin ila ziyadat. Bahwasanya agama Islam ini butuh untuk ditambah. agama Islam ini ghairu kamilin, tidak sempurna, sehingga butuh untuk adanya tambahan-tambahan. Ini menurut mereka, menurut orang-orang ahlul bid'ah yang mengadakan suatu perkara dalam urusan agama yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, termasuk dalam apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalilnya dari urusan agama kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah merupakan amalan yang tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang tidak ada sumbernya, kemudian dikerjakan, tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan juga Sunnah, maka amalan tersebut adalah merupakan amalan yang tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalil-dalil yang lainnya, yang memberikan teguran kepada kita, supaya kita tetap mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perkara-perkara yang baru, mengamalkan amalan-amalan yang baru, yang dianggap itu adalah merupakan bagian dari agama Islam ini, padahal itu adalah merupakan perkara yang bid'ah, bukan berasal dari agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyebutkan, fal khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasmulu hadhihi al anwa'a kullaha. Maka keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, keyakinan seseorang bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, yaitu kata beliau, keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasmulu hadhihi al anwa'a kullaha, mencakup jenis-jenis semacam ini tadi semuanya, itu jenis-jenis golongan manusia yang disebutkan oleh beliau tadi, ilmaniyun, kemudian ahlul kalam, ahlul mantik, demikian pula yang lainnya seperti yang disebutkan terakhir ini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun diingat oleh beliau di sini, walakin ba'dhuha asaddu min ba'dhin, akan tetapi sebagiannya itu lebih parah daripada yang lainnya. Fa ba'dhuha kufrun wa riddatun, sebagiannya adalah merupakan bentuk kekufuran dan juga kemurtadan. Wa ba'dhuha dhalalun dunal kufri, dan sebagiannya adalah merupakan kesesatan tidak sampai tingkatan kekufuran. Falladhi 'alaihi attabus sufiyyah min al-khuruji an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadha kufrun wadihun. Maka apa yang diyakini oleh attabus sufiyyah, itu attabus sufiyyah, tokoh-tokoh orang sufiyyah, yaitu yang meyakini bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jelas sekali kata beliau, hadha kufrun wadihun, merupakan kekufuran yang jelas. Jadi yang dikatakan oleh beliau, ini sebagiannya lebih parah daripada yang lain, demikian pula sebagiannya merupakan kufur dan juga riddah. Maka yang dikatakan oleh beliau riddah dan juga kekufuran adalah apa-apa yang diyakini oleh gulatus sufiyah, orang-orang sufiyah yang meyakini jika sudah sampai tingkatan ma'rifah, sudah sampai tingkatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah, tidak butuh lagi untuk mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakadzalika man tashabbaha bihim, demikian pula kata beliau yang serupa dengan mereka, fi ba'dil umuri, pada sebagian perkara, fahuwa khurujun an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqadarihi, maka itu merupakan bentuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan kadar yang ada pada mereka. Itu seperti kelompok-kelompok yang disebutkan oleh beliau, ilmaniyun, demikian pula siapa, ahlil kalam, ahlil mantik, bukan pula ahlil bid'ah, tentunya ini bertingkat-tingkat semuanya, seperti yang diingatkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Karena tentunya yang wajib bagi setiap muslim adalah berpegang dengan Al-Kitab dan juga As-Sunnah, dan tidak boleh meyakini bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini pula bahwasanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna, yang sesuai dengan zaman dan juga tempat, tidak butuh kepada tambahan-tambahan. Ini penjelasan dari Syekh Al-Fauzan sebagai tambahan dari apa yang belum ada dalam kitab yang kita baca ini. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun yang ke-10, itu pembatal yang ke-10, insyaallah kita akan sempurnakan insyaallah pada pertemuan yang mendatang bismillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.